Rindu aku, rindu kamu, cinta kita. Yeah. mata dan hampir tak dapat bicara. Dalam hati hanya ada rasa yang tak dapat kuwakilkan. Mana saja lagu atau bunga demi kamu aku pamit. Sebentar aku ke langit akan ku gendong rembulan. Bukan tongi bintang-bintang segera ku bawa pulang. Ya untukmu kilo bulan bisa ngomong. Dia pasti tak akan bohong tentang cinta, cinta kita. Teringat di kau kekasih, bayangan seraut wajah. kasih kita berdua sayang. Dalam duka bersama kamu, di hati cuma ada panas-panas goreng pisang. Kopi agak manis di gelas kaca, di gelar tiga di terang neon. Tiup bunuh-bunuhnya Yogyakarta, gadis manis senyum-senyum. Tawarkan nasi bungkus daun pisang, sama-sama makan malam malam. Tiup bunuh-bunuhnya Yogyakarta, semua aku ingat dan takkan ku lupa. Kenangan paling indah dan paling paling asik ada lagu yang indah di Malioboro, lagu cinta tentang engkau dan aku. Ada kacang yang indah di Malioboro, sayang cinta tentang engkau dan aku. Ada lagu yang indah di Malioboro, lagu cinta tentang engkau dan aku. Ada kacang yang indah di Malioboro, sayang cinta tentang engkau dan aku. Goreng pisang, goreng pisang. Kopi agak manis di gelas kaca, di gelap tikar di terang neon. Tiup bunuh-bunuhnya Yogyakarta, gadis manis senyum-senyum. Senyum-senyum tawarkan nasi bungkus daun pisang, sama-sama makan malam-malam. Tiup bunuh-bunuhnya Yogyakarta, semua aku ingat dan takkan ku lupa. Kenangan paling indah dan paling paling asik ada lagu yang indah di Malioboro, lagu cinta tentang engkau dan aku. Ada kacang yang indah di Malioboro, sajam cinta tentang engkau dan aku. Ada lagu yang indah di Malioboro, lagu cinta tentang engkau dan aku. Ada kacang yang indah di Malioboro, sajam cinta tentang engkau dan aku. Menari-nari bintang-bintang di atas laut, sebagian terang, sebagian redup, sama-sama gelap. Sebagian putih, sebagian kelabu. Begitu rindu kepada perempuanku yang kucumbui di pantai ini waktu itu. Sekarang dia pergi meninggalkan aku, membuatku terguncang hilang keseimbangan. Nelayan yang dihantam badai di atas laut, menari-nari mereka tak mengerti suasana hati. Begitu rinduku pada perempuanku yang kucumbui di pantai ini waktu itu. Sekarang dia pergi meninggalkan aku, membuatku terguncang hilang keseimbangan. Dengan satu syarat,